pilihan hatimu. Tiganya komen dua, dua kan cinta kita. Kita janji setia, setia selamanya. Nyatanya, nyatanya cuma modus saja. Jangan kau mendusta, tapi kau buaya. Tingkahnya kaya lasu. Sua sua sua su. Sui sui su nesu. Sua ku nesu. Kado mesem guyu. Sik sik sik sik. Jangan berisik. Jangan berisik. Ada cewek cantik. Sik sik sik sik. Kayak lu so asik. Sampik sampik asik. Lama-lama osik. Main-main taktik. Kura-kura balik. Lirik-lirik asik. Yang pasti tertarik. Cari cewek cantik. Yang bisa dipancing. Goyang-goyang itik. Goyang paling asik.